السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Masail Jahiliyah, nomor yang ke-83 dari perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Yang mana umat Islam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah tersebut. Sebagaimana hadis yang selalu kita ulang-ulang dalam kajian kita ini, bahwasanya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga, dan di antaranya yaitu orang yang melakukan perbuatan jahiliyah di dalam Islam. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yang ke-83, kata pengarang buku kita, at-tabarruk bi atharil mu'azzamin kadaril nadwa wa iftikhar man kanat tahta yadihi bidhalik kama qila li Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala an bi'ta Makkah Quraisy faqala dhahaba al-makarim illa at-taqwa. Nomor yang ke-83, yaitu orang-orang jahiliyah bertabarruk, mengambil berkah, mencari berkah dari peninggalan-peninggalan orang-orang besar, peninggalan para tokoh, seperti Darun Nadwah. Darun Nadwah yaitu sebuah rumah yang dipergunakan oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk musyawarah. Sebagaimana tatkala pemuka-pemuka Quraisy bermusyawarah untuk mengusir Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat hijrah, mereka berkumpul di Darun Nadwah ini. Katakanlah seperti aula. Dan ini adalah rumah kebesaran. Dan yang masuk ke dalamnya para pembesar. Waftikhar man kana tahta yadihi bidzalik, dan merasa bangga orang-orang yang memiliki hal demikian. Sebagaimana dikatakan kepada Hakim Ibn Hizam, sahabat yang mulia, bi'ta Makkah Quraisy, engkau telah menjual Mekahnya Quraisy, engkau telah menjual Mekahnya Quraisy maksudnya inti daripada kemuliaan kota Mekah ini, dan kau telah menjualnya. Kita akan terangkan nanti insyaallah taala. Kemudian Hakim bin Hizam radhiyallahu taala an sahabat yang mulia mengatakan, "Dhahabal makarim illa at-taqwa." Kemuliaan-kemuliaan telah pergi, telah sirna, dan tidak ada yang mulia kecuali hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini kita mengambil pelajaran yang besar, terkhusus kepada orang-orang yang suka mengagung-agungkan peninggalan sejarah dengan alasan melestarikan peninggalan bersejarah, prasasti-prasasti, dengan alasan melestarikan budaya, menghormati para pahlawan, para leluhur, dengan mengambil perkataan orang kafir bahwasanya bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang menghormati para pahlawan-pahlawan bangsanya. Menghormati dari sisi apanya saja? Betul, menghormati, tapi dari sisi apanya? Jangan sampai karena menghormati para pahlawan malah menghinakan syariat Islam, malah menghinakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, malah membiarkan tumbuh dan maraknya kesyirikan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tatkala awal muncul kesyirikan di atas permukaan bumi ini, bukankah juga karena peninggalan-peninggalan bersejarah? Mereka rawat, mereka jaga, mereka lestarikan, sehingga tatkala generasi pertama tersebut telah meninggal dunia, datang generasi selanjutnya, mulailah pengagungan yang berlebihan, sehingga sampai akhirnya kepada mengibadatinya. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tatkala Darun Nadwah tersebut dipegang oleh sahabat yang mulia Hakim bin Hizam, terus zaman kekhalifahan Abu Bakar berlanjut kepada Umar, terus ke Uthman, terus ke Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, sampai kepada zaman Muawiyah. Di zaman Muawiyah radhiyallahu taala an, Darun Nadwah tersebut dibeli. Dibeli oleh Muawiyah sebagai khalifah dari Hakim bin Hizam. Begitu dibeli, Darun Nadwah dirubah bentuknya. Nah, orang-orang yang cinta dengan hal-hal yang demikian, dengan alasan budaya, dengan alasan sejarah, orang-orang yang cinta dengan mengambil keberkahan, tentunya timbul rasa kok peninggalan sejarah dihancurkan, kok dimusnahkan. Nah, mereka di antara orang yang ada pada saat tersebut datang menemui Hakim bin Hizam, dia mengatakan, "Bi'ta Makkata Quraisy," engkau telah menjual Mekah Quraisy, peninggalan bersejarah engkau telah jual, dan akhirnya dirubah oleh orang yang beli. Tapi Hakim bin Hizam mengatakan, "Dhahab al-makarim illa at-taqwa." Tidak ada lagi barang yang mulia kecuali ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan asar mengenai hal ini sangat banyak sekali, di antaranya asar Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tatkala beliau melihat manusia berombong-rombong pergi salat di bawah pohon Ridwan. Salat di bawah pohon yang mana para sahabat pernah melakukan bai'at Ridwan di sana. Dah sholat apa? Umar mencium di situ ada timbul fitnah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan beliau masih hidup, dan beliau adalah pintu penghalang fitnah, tebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. pada zaman sekarang. Ada peninggalan bersejarah, yaitu dikatakan ada rumah Rasul. Rumah Rasul di Mekah, bukan di Madinah. Di Mekah. Dirawat oleh mereka para orang-orang yang suka mengambil keberkahan pada benda-benda. Dirawat. Rumah Rasul itu. Begitu datang dakwah tauhid hendak menghancurkan, tentunya menghancurkan hal demikian bukan hal yang mudah. Dia akan berhadapan dengan dunia, bukan cuma menghadapi satu negara tapi dunia. Akhirnya mereka rubah itu rumah, dijadikan pustaka. Makanya pustaka Masjidil Haram dia adalah bekas rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan banyak lagi tempat-tempat bersejarah yang mungkin tidak bisa atau tidak mungkin atau berat sekali untuk dihilangkan, dan masih ada dan manusia tetap mengambil berkah di sana. Seperti Ka'bah sekalipun. Enggak mungkin dihilangkan Ka'bah tentunya. Manusia mengambil berkah. Maksud mengambil berkah ya musab-musab dinding Ka'bah, padahal tidak ada contohnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disyariatkan musabnya cuma Hajar Aswad dengan rukun Yaman, Hijr Ismail tidak disyariatkan. Muktazam kita disyariatkan di sana menempelkan tubuh. Adapun tempat-tempat lain dalam Masjidil Haram tidak disyariatkan. Manusia mengambil berkah. Mizat, pancuran air. Dan apabila hujan, manusia rebutan. Di bawah pancuran air tersebut nampung, mandi dan minum. Bahkan terkala kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekitar kuburan tersebut masih pasir, diriwayatkan banyak manusia yang berangkat haji bawa tanahnya, bawa pulang ke negerinya. Ini tanah makam Rasul, padahal tanah sekitar makam. Begitu juga dengan Gunung Rahmah, Jabal Rahmah atau Gunung Nur, Jabal di sana ada gua Hira-nya atau Jabal Thawr dan tempat-tempat lainnya yang manusia mengambil keberkahan di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkala dakwah tauhid berdiri di sana dan banyak tempat-tempat bersejarah dihancurkan dan diratakan karena khawatir timbul kesyirikan, akan tetapi tentunya menghadapi rintangan-rintangan dari negara-negara. Dan di antaranya yang lain yaitu Padang Karbala. Tempat terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang terbunuh di Karbala? Hasan bin Husain. Hasan bin Husain. Yang terbunuh di Karbala yaitu sahabat yang mulia dan cucu yang mulia itu Husain, bukan Hasan bin Husain. Nah, di sini manusia, masyarakat muslimin memuliakan Karbala. Karbala bahasa Indonesianya, Karbala bahasa Arabnya, bahasa setempat. Bahkan yang lebih aneh lagi, malah manusia berkeyakinan sujud di sana mendapat satu kemuliaan yang besar. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah di antara ajaran mereka yaitu mereka membolehkan dusta dengan alasan agama, atau dalam bahasa mereka dikatakan taqiyyah. Dan para ulama rahimahumullah mengatakan adzab at-tawaif ar-rafidah, sekte yang paling pendusta adalah Rafidah. Sebagai contoh saya bacakan ada seorang tokoh di antara mereka yang bernama Sayyid Abdul Ridha menulis buku As-Sujud al-Turbah al-Husainiyah, sujud di atas tanah Husain, yang dimaksud itu padang orang Karbala. Dan dia mengatakan bahwasanya sujud di padang Karbala itu adalah suatu hal yang afdol karena kemuliaannya dan karena kesucian orang yang dikubur di sana. Subhanallah. Lihat, kalau seandainya orang tidak berilmu dan tidak memiliki kemampuan rujuk, dia bisa saja tertipu. Saya bacakan, dia mengatakan walaysat ahadith fadlu hadhihi turbah al-husainiyah wa qadasatuha munhasiratun bi ahadith al-a'immah alaihi salam إذ أن أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في أمهات كتب بقية الفرق الإسلامية. Kata dia bahwasanya hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sujud, keutamaan tanah padang Karbala tersebut bukan cuma hadis-hadis para imam-imam yang mulia. Imam yang dia maksud imam mereka, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, imam mereka. Akan tapi hadis-hadis ini juga masyhur di kalangan buku-buku hadis golongan-golongan lainnya. Contoh, katanya, kitab Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Khasais Al-Kubra. Ada hadisnya di sana. Bab, disebutin nama babnya, bab ikhbarin Nabi bi qatl al-Husain alaihi salam. Bab berita Nabi bahwasanya Husain dibunuh. Berita Nabi dengan pembunuhan Husain. Kemudian dalam kitab At-Tabrani, kitab Al-Imam Baihaqi, Imam Hakim, Imam Haythami dalam kitabnya Majma', bahkan dalam kitab As-Suyuti disebutkan lebih daripada 20 hadis dari 20 orang yang fiqah. Tapi ya ikhwan, itu cerita bohong semua. Bohong, semua enggak ada hadisnya di sana. Nah, kita yang enggak pernah ketemu kitab Al-Khasais Kubra Imam Suyuti mau cari di mana? Apalagi orang cuma banyak taunya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah. Dikatakan dengan yakinnya ini banyak sekali. Ini satu dustanya. Kemudian dia lanjutkan. Dan yang pertama kali, kata dia melanjutkan, yang pertama kali mengambil batu untuk dijadikan tempat sujud adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kaum muslimin terbunuh di dalam peperangan melawan orang-orang Quraisy, di dalam peperangan Uhud, dan pada saat tersebut runtuhlah di antara tiang-tiang Islam, di antaranya Hamzah. Mereka berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala an, paman Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita-wanita kaum muslimin untuk meratap pada setiap acara. Dan permasalahan berkelanjutan, berkembang, sehingga mereka mengambil tanah kuburannya Hamzah dan mengambil berkah di sana dan sujud di atasnya. Dan hal tersebut bisa kita temukan di dalam kitab Al-Ardu wa Turba Al-Husainiyah. Kata beliau, kata dia. Lihat ya ikhwan, lagi-lagi berdusta. Dan dalil yang menunjukkan dia dusta, enggak ada buku yang dia jadikan referensi kecuali buku golongannya juga. Kemudian di antara yang melakukan hal demikian juga, itu sujud di atas tanahnya Hamzah radhiyallahu taala an, yaitu seorang imam tabi'in Masruq ibn al-Ajda. Imam Masruq masyhur, seorang yang hadisnya diriwayatkan oleh kutubus sittah. Dia mengambil tanah Madinah yang dia pergunakan untuk sujud di saat dia musafir. Sebagaimana diriwayatkan oleh syekh para masyayikh, yaitu Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf jilid yang kedua, bab man kana yahmilu fis safinah syai'an yasjudu 'alaiha, bab seseorang yang membawa sesuatu di atas kapal untuk dia sujud di atasnya dengan dua sanad. Masya Allah, disebutkan sanadnya, tapi lagi-lagi dusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, di dalam kitab tersebut memang ada bab yang dia sebut, akan tapi ingat, di atas kapal. Yang kedua, bukan batu. Yang ketiga, bukan di perjalanan darat. Pahami. Dan banyak cara mereka untuk mendustai kaum muslimin. Allahu musta'an. Ini diantara contoh bagaimana orang-orang kebatilan berusaha untuk membela pendapatnya, membela keyakinannya dengan memaksakan dalil sesuai dengan pendapatnya. Ini bedanya. Ahlus sunnah wal jamaah, dia beramal mengikuti dalil. Apabila ada dalilnya, dia beramal. Apabila tidak ada dalilnya, dia tidak beramal. Dia tidak melakukannya. Dan orang yang sebaliknya beramal dulu baru mencari-cari dalilnya. Oh, ini dalilnya begini. Ini dalilnya dicocok-cocokkan. Ini bedanya ya, ikhwan sekalian azakumullah. Nomor yang ke 84, 85, 86 dan 87, empat nomor sebenarnya ini dalam satu hadis. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan kebesaran. Yang ke 85, al-istisqa bil anwa, menisbatkan turunnya hujan pada bintang. 86, at-ta'nu fil ansab, menghina atau mencela nasab turunan. Yang ke 87, yaitu an-niyahah, meratap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis menerangkan empat permasalahan jahiliyah ini. Kata Rasulullah, arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun, al-fakhru bil ahsab, wat-ta'nu fil ansab, wal-istisqa'u bin nujum, wal-niyahah alal mayit. Ada empat permasalahan daripada permasalahan orang-orang jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku, yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Yang pertama, merasa berbangga-bangga dengan kebesaran. Yang kedua, menghina turunan, nasab keturunan. Yang ketiga, menisbatkan turunnya hujan pada bintang. Oh, hujan ini disebabkan karena bintang ini. Hujan ini disebabkan oleh bintang itu. Yang keempat, meratap, an-niyahah 'alal mayit, meratap orang yang meninggal. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, kita mengambil pelajaran yang subhanallah besar sekali. Pelajaran yang pertama, bahwasanya permasalahan-permasalahan jahiliyah tetap ada pada umat Islam. Tetap ada. Walaupun ancamannya sudah berat demikian, kata Rasulullah, abghadur rijali ila Allah taala. Manusia yang paling dibenci oleh Allah tiga. Nah, satu dari tiga permasalahan tersebut tidak ditinggalkan secara total oleh seluruh kaum muslimin. Jadi jangan ada orang mengatakan zaman sekarang adalah zaman terang menderang, tidak ada lagi zaman jahiliyah, tidak. Pada zaman sekarang ada perbuatan-perbuatan jahiliyah, dan tidak benar juga dikatakan bahwasanya zaman sekarang adalah zaman jahiliyah, tidak juga. Akan tetapi pada zaman sekarang masih ada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW ada empat hal yang dibenci. Pertama, al-fakhru bil ahsab, merasa bangga dengan besaran. Ada. Walaupun sudah demikian, walaupun sudah faham, tapi penyakitnya tetap ada. Tetap ada. Merasa bangga dengan kebesarannya, dengan kedudukannya. Yang tua merasa bangga dengan tuanya. Mending tua berilmu, tua, tua karena usia. Dibanggai. Yang memiliki jabatan merasa bangga dengan jabatannya. Yang memiliki kedudukan merasa bangga dengan kedudukannya. Yang memiliki ilmu merasa bangga dengan ilmunya. Yang kedua, ta'mi fil ansab. Mencela nasab. Subhanallah, Rasulullah bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas yang lain Arab, di atas non-Arab, kecuali dengan takwaan. Tapi subhanallah ikhwan, orang Arab sombong dengan Arab itu subhanallah. Padahal sudah dibantah oleh Rasulullah, sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Baik orang Arab yang di Arab, atau orang Arab yang sudah sampai di negeri orang Arab, yang bukan negeri orang Arab. Jadi biasa kalau negeri Arab kita ngobrol dengan teman kita orang Arab, kemudian datang temannya satu lagi, kita ditinggal. Itu biasa itu. Maklum. Masyhur. Jangan kan di sana, di sini juga demikian. Padahal kata Rasulullah memperingatkan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin ila bittaqwa. Tidak ada keutamaannya. Bandara internasional, orang-orang Arab sudah antri pemeriksaan paspor, antri panjang. Datang orang Arab, langsung nyondong ke depan. Petugas pun lihat, oh orang Arab, masuk. Subhanallah, itu masyhur, itu ma'ruf. Perbuatan orang-orang jahiliyah. Kemudian istisqa bin nujum, menisbatkan turunnya hujan dengan bintang. Menisbatkan sesuatu bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada. Dan ini tidak mesti cuma bintang, bisa saja maknanya yang lain. Oh, ini datang tamu kita malam ini karena kemarin ada kupu-kupu yang masuk. Kupu-kupu yang masuk. Udah pelihara aja kupu-kupu banyak-banyak di rumah. Apakah tamunya juga akan banyak? Ada. Tatayyur. Oh, saya tertimpa musibah karena ada ular yang masuk dalam rumah. Dan keyakinan-keyakinan seperti ini diyakini. Dan tetap ada. Yang keempat, meratap. Dan ini masyhur. Meratap. Kemudian faedah selanjutnya dalam hadis tersebut. Dari sabda Rasulullah, istisqa bin nujum. Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Di sana terdapat suatu isyarah, isyarat bahwasanya orang-orang Arab juga mengetahui ilmu perbintangan atau ilmu hisab. Menunjukkan bahwasanya mereka faham dengan ilmu hisab. Cuma mereka berlebih-lebihan di dalam permasalahan ilmu hisab. Sebagaimana di keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya ahlul kitab dahulunya, Al-Yahudi dan Nasara, mereka pada awalnya diperintahkan dengan ru'yah, kemudian mereka mempergunakan hisab. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab juga faham dengan ilmu hisab. Tapi Rasulullah yang orang Arab, beliau tidak mempergunakan ilmu hisab. Beliau menggunakan ru'yah. Dan mustahil ilmu hisab belum dikenal di zaman Arab oleh orang Arab. Karena kalau orang Arab tidak kenal dengan ilmu perbintangan, mereka tidak akan bisa safar di lautan padang pasir. Tidak akan bisa safar. Dan kita tidak perlu memperdalam pembahasan mengenai hisab dan ru'yah. Faedah selanjutnya yaitu bahwasanya ada sebagian perbuatan-perbuatan jahiliyah yang tidak mengkafirkan pelakunya atau yang tidak mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. Makanya kata Rasulullah, arba'un min ummati, empat daripada umatku, daripada permasalahan jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan, kata Rasulullah, ummati, umatku. Berarti dia belum keluar daripada lingkaran Islam, masih dikatakan seorang yang muslim. Dan ada perbuatan-perbuatan jahiliyah tentunya yang mengantarkan kepada kekufuran. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Nomor yang ke-88 dan 89 maknanya kurang lebih sama. Anna ajal fadailihim al-fakhr bil ansab. Nomor yang ke-89, anna ajalla fadailihim aydan al-fakhr walau bihaq fanaha an. Bahwasanya kemuliaan yang terbesar di sisi mereka yaitu merasa bangga dengan keturunan, dengan nasab. Nomor yang ke-89, bahwasanya kemuliaan yang terbesar di sisi mereka yaitu merasa bangga walaupun dengan suatu yang hak. Simpulannya, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, tujuan tertinggi mereka itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Baik itu adalah suatu yang mereka miliki benar-benar ataupun bukan. Baik yang mereka banggakan ada sesuatu yang hak ataupun bukan. Akan tetapi sifat bangga, al-fakhr, al-kibr, merasa bangga, merasa sombong, itulah yang paling besar yang ada dalam benak mereka. Dan kita ketahui bahwasanya itu adalah suatu hal yang paling banyak menghalangi manusia daripada sesuatu yang hak. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-kibr, al-fakhr, merasa bangga, merasa sombong, dia merupakan sebab, di antara sebab-sebab yang terbesar yang menghalangi manusia untuk menerima sesuatu yang hak. Bukankah orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi zaman Rasul kenal dengan Rasulullah, tahu dengan diutusnya Rasul. Akan tetapi kenapa mereka tidak mau mengikuti Rasul? Karena al-kibir, karena sombong, karena fakhr, karena bangga. Bukankah pemuka-pemuka Quraisy, di antara mereka banyak yang kenal dengan apa yang dibawa oleh Rasul adalah suatu yang hak. Bukankah banyak riwayat para pembesar-pembesar tersebut mencuri pendengaran, mencuri dengar, nguping, mendengar Rasulullah SAW baca Al-Quran? Riwayat yang sangat banyak sekali. Mereka tahu apa yang dibaca oleh umat Islam itu bukanlah perkataan syair, bukan perkataan dukun. Akan tapi dia adalah wahyu dari Allah. Mereka tahu. Tapi apa yang menghalangi mereka untuk menerima sesuatu yang hak? Karena sombong. Bahkan bukankah iblis la'natullah tahu dengan Nabi Adam? Dia menyaksikan dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Adam diciptakan dengan tanah. Dan dia tahu surga. Dan dia tahu Allah satu-satunya Rabbul Alamin. Iblis, tapi apa yang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah? Apa yang menghalangi dia untuk taat kepada Allah? Karena kesombongan. Makanya masyarakat muslimin rahimahumullah, pada zaman sekarang kalau kita lihat para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para ustaz-ustaz, yang terkadang disampaikan kepada mereka dalil yang hak dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menolak. Kebanyakan apa sebab mereka menolak? Karena sombong. Sombong. Bahkan teman pun kadang disampaikan dalil, mereka menolak. Jarang yang karena syubhat, tapi kebanyakan karena sombong, enggak mau kalah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya seorang manusia, seorang insan, pantasnya dia selalu merasakan dirinya ini belum sempurna. Merasakan dirinya rendah. Jangan pernah merasa dirinya sempurna dan lebih. Jangan pernah merasa lebih. Jadi, merasakan dirinya adalah orang yang butuh kepada rahmat Allah, butuh kepada ilmu. Makanya para penuntut ilmu dia harus merasakan bahwasanya dirinya belum berilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man qala innahu alim faqad jahil. Barang siapa yang mengatakan dirinya alim, berilmu, maka dia adalah orang yang bodoh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana dia mengatakan dirinya alim sementara Allah mengatakan ilmunya cuma sedikit? Orang alim tentunya orang yang banyak ilmu, kan demikian. Alim dari kata-kata ilmu. Dia mengatakan dirinya alim, Allah mengatakan ilmunya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Akhirnya yang kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengatakan dirinya alim, maka dia adalah orang yang bodoh. Jangan pernah merasa lebih. Jangan pernah merasa diri kita telah menjadi orang yang baik. Jangan. Jangan pernah katakan kepada diri kita sudah jauh daripada kemaksiatan. Tidak. Kita masih banyak kekurangan. Makanya orang yang baik adalah orang yang selalu menyibukkan dirinya dengan aib dirinya. Apa dosa saya, apa aib saya, apa kekurangan saya, daripada menyibukkan dirinya dengan aib orang lain. Makanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab dengar langsung, beliau Umar bin Khattab dengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik langsung dari Rasul atau dari para sahabat, mengatakan Umar penghuni surga. Umar dengar langsung Rasulullah bersabda di atas gunung Uhud. Tatkala beliau naik ke gunung Uhud bersama Umar, bersama Abu Bakar, bersama Utsman, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hentakkan kakinya, "Utsbut Uhud. Fa inna ma 'alaika nabi, usiddiq wa syahida." Uhud dia, sungguhnya yang berada di atas punggungmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang syahid. Siapa yang syahid? Umar bin Utsman radhiyallahu ta'ala. Dekatlah sahabat. Tapi apakah beliau merasakan dirinya adalah seorang yang mulia? Tidak. Beliau merasakan dirinya adalah orang yang hina, yang kurang. Tidak kurang lah seperti. Makanya tatkala beliau radhiyallahu ta'ala an menghadapi sakratul maut. Menghadapi sakratul maut, beliau dipangku oleh putranya Abdullah. Apa kata Umar? Turunkan kepala saya ke tanah. Turunkan kepala saya ke tanah. Aduhai seandainya ibuku tidak melahirkanku. Aduhai seandainya Umar bin Khattab adalah seseorang yang tidak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, ini Umar. Bagaimana dengan kita? Begitu mulianya beliau, tapi beliau radhiyallahu ta'ala an selalu merasa kekurangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, makanya dianjurkan dan disyariatkan di dalam agama Islam, seorang insan, seorang manusia, dia melihat ke atas dan ada kalanya dia melihat ke bawah. Kapan dia melihat ke atas? Dia melihat ke atas di dalam permasalahan ibadah orang lain. Si fulan beribadahnya lebih daripada saya. Kapan saatnya dia melihat ke bawah? Dalam permasalahan dunia. Si fulan lebih tidak memiliki daripada saya. Dengan demikian akan timbul rasa tawadhu, rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, rasa ingin untuk beribadah, rasa kurang beribadah dan butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya dan syaitan. Selanjutnya kita buka pertanyaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita persilahkan dengan pertanyaan tertulis bagaimana biasa. Apa yang bisa saya jawab, apa yang tidak saya katakan Allahu taala. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertanyaan yang pertama, perhatikan. Kami alhamdulillah telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manhaj salaf yang selalu mendasarkan segala sesuatu kepada ilmu. Maka sekarang alhamdulillah membaca buku-buku syar'i adalah menjadi kegiatan kami. Namun kadang-kadang yang menjadi masalah adalah kami hanya mendahulukan membaca buku-buku dengan tema yang menurut kami menarik dan merupakan potongan-potongan tema tertentu saja dari ilmu Islam yang luas. Sedangkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah ilmu dasar tidak kami kuasai. Sehingga kadang dalam masalah-masalah yang membutuhkan analisa, kami tidak mampu karena tidak mempelajari tahapan-tahapan ilmu secara bertahap. Dan itu menyebabkan sebagian ikhwah agak jenuh karena tidak mengalami kemajuan dalam penguasaan ilmu syar'i. Kalau Ustaz berikan nasihat-nasihat, tip-tip, dan sistematika ilmu, bidang apa, kitab-kitabnya apa, yang mesti kami pelajari pada awal, pertengahan, dan selanjutnya dalam perjalanan kami menuntut ilmu. Ikhwan sekalian, azzakumullah, kita kembali kepada permasalahan menuntut ilmu. Kita kembali kepada ajaran para salafus saleh rahimahumullah. Tentunya permasalahan yang pertama yang harus dikuasai adalah akidah. Akidah itu adalah hal yang fardu ain, wajib dipelajari. Seorang menguasainya. Apabila akidah benar, maka tidak akan timbul rasa jemu, rasa bosan dalam menuntut ilmu, karena dia tahu bahwasanya ilmu adalah bagian daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemantapan akidah. Akidah dia adalah dasar. Dan ilmu-ilmu syariat yang lain adalah cabangnya. Apabila dasarnya kokoh, maka dia tidak akan goyah. Akan tapi apabila dasarnya tidak kokoh, maka dia akan sering goyah, futur, bahkan mundur daripada akidah yang benar, mundur dari jalan yang benar, mundur daripada rel yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, permasalahan mendalami akidah dia adalah prioritas. Dan ini yang harus selalu diingat. Dan banyak kita temukan ikhwan dan juga akhwat tidak faham permasalahan akidah, tapi faham permasalahan yang lainnya. Bahkan faham permasalahan mentahzir orang, menghajar orang, memboikot orang. Faham permasalahan-permasalahan yang tidak berkaitan dengan iman yang kepada Allah dan Rasulnya, sementara dia menyampingkan permasalahan yang penting, yang pokok. Permasalahan akidah, dia harus tahu apa kewajibannya, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang haram, mana yang dibolehkan menurut akidah. Kemudian para salafus salih rahimahumullah, mereka melanjutkan belajar mereka dengan belajar Al-Quran terlebih dahulu. Dan ini adalah manhaj salafus salih rahimahumullah. Para ulama rahimahumullah, banyak daripada para ulama, mereka mempelajari Al-Quran terlebih dahulu sebelum mempelajari yang lain. Belajar Al-Quran, membacanya, menghafalnya. Ini yang dilakukan oleh para salaf di awal-awal hidup mereka. Makanya para ulama rahimahumullah, kalau seandainya kita membaca biografi para ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan imam-imam yang lainnya, mesti di awalnya mereka membaca Quran, menghafal Quran. Pada usia 7 tahun, dia telah menyelesaikan Al-Quran dari syekhnya si Fulan bin Fulan. Mesti demikian, awal-awal. Dan yang lucu pada zaman sekarang temukan seorang sudah mencapai tingkat tinggi pemimpin, pendidik, pembina, ustaz, kiai, pemimpin organisasi, tapi baca Qurannya enggak benar. Ini terbalik. Kemudian ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah, kemudian dia mempelajari adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu suatu persiapan buat mereka mempelajari hadis. Makanya banyak hasar daripada para ulama salaf rahimahumullah, mereka mempelajari ilmu sebelum mereka mempelajari hadis. Kemudian mereka baru mempelajari hadis Rasulullah SAW dan mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Ma'asyur muslimin rahimahumullah, apa penting yang belajari adab? Ya penting. Karena bila adab dalam ilmu belum tertanam, adab untuk ilmu belum tertanam dalam diri seorang penuntut ilmu, maka dikhawatirkan dia akan jatuh di tengah jalan. Dia akan mundur di tengah jalan. Apabila seorang telah belajar adab-adab ilmu, adab-adab ilmu umum, adab kepada guru, adab kepada diri sendiri, termasuk adab ilmu, adab kepada diri sendiri, adab kepada teman-teman, adab terhadap kitab, adab terhadap lingkungan, adab terhadap makan seorang penuntut ilmu, dan adab-adab yang lainnya ada dalam adab penuntut ilmu. Kemudian baru para salafus salih rahimahullah melakukan rihlah. Apa makna rihlah? Berjalan, musafir untuk menuntut ilmu. Dengan demikian kokoh dia dalam berjalan, kokoh dalam bertindak, dan dia faham. Makanya dalam ilmu ada fiqhul awwaliyah, taqdimul aham al aham. Fikih mengutamakan yang terpenting. Ini harus ada ya ikhwan. Terutama mengutamakan yang penting. Ini adalah salah satu kaidah besar dalam Islam. Mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Nah, dalam mempelajari Islam, apa yang paling penting yang dia harus pelajari? Pertama, Yang paling penting yang harus dia pelajari itu mengenai yang berkaitan dengan fardu ainnya. Apa fardu ain? Kewajiban sehari dia. Dia pelajari salat, bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pelajari saum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pelajari zakat. Dia pelajari haji kalau seandainya dia hendak melaksanakan haji. Dan di saat dia mempelajari, dia harus siap untuk menyampaikan. Karena di saat dia mempelajari suatu ilmu, maka dia sudah mengikat perjanjian kepada Allah untuk menyampaikannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan demikian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan ilmu untuk menyampaikan kepada manusia. Walaqad akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab atubayyinunahu linnas wa taktumun. Allah telah bikin perjanjian. Timbul pertanyaan, kapan perjanjiannya dengan Allah? Padahal dia tidak pernah melakukan perjanjian. Dia oleh para ulama, di saat dia menerima ilmu, maka pada saat itulah dia telah mengikat perjanjian kepada Allah untuk menyampaikannya. Banyak para penuntut ilmu membaca kitab cuma untuk dirinya. Disinilah kekurangannya. Cuma untuk dia fahami. Makanya di saat dia dihadapkan dengan suatu permasalahan atau dihadapkan dengan suatu pertanyaan, dia tidak bisa menularkan ilmunya kepada orang lain. Karena dia cuma berniat untuk dirinya sendiri. Atau kalau saya ibaratkan seperti gelas, di saat dia menerima ilmu, dia niatkan cuma airnya buat dirinya sendiri. Dan dia tidak siap untuk dia tuangkan dan dia berikan kepada orang lain. Makanya kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, beliau memberikan perumpamaan ilmu seperti apa? Hujan. Seperti hujan. Perhatikan hadis Rasulullah besar. Allah memberikan perumpamaan ilmu seperti hujan. Dan tanah yang menerima air hujan tersebut bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada tanah yang subur yang menampung air hujan dan dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah orang yang begitu dia menerima ilmu, dia siap untuk menyampaikannya. Ada tanah yang dia menampung air hujan tapi dia tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini orang yang belajar ilmu cuma untuk dirinya sendiri. Dan ini tidaklah yang terbaik. Dan ini bukanlah suatu hal yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang menerima ilmu, kemudian dia siap untuk menyampaikannya. Dengan demikian ilmu tersebut nempel kuat dalam dadanya. Makanya pengarang buku kita dalam kitabnya Usulut Talatah menerangkan kewajiban seorang muslim. Pertama, al-ilmu, kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, kenal dengan dinul Islam, dengan dalilnya. Ini dia permasalahan pertama. Setelah itu apa? Beramal. Dia beramal dengannya. Setelah itu apa? Dia mendakwahkannya. Mendakwahkannya. Nah, orang yang berilmu, di saat dia berilmu, dia berniat akan mengamalkannya, akan mendakwahkannya. Dan orang yang seperti demikian tidak akan bosan dalam menuntut ilmu. Dia tidak akan bosan dalam menuntut ilmu. Dan dia akan bermanfaat ilmunya. Dan di saat dia menghadapi permasalahan, maka ilmunya hidup di dalam badannya. Allahu ta'ala alam. Adapun kalau seandainya ditanya apa kitab-kitabnya, maka secara garis besar seluruh kitab selain Al-Quran, maka di sana ada kekurangannya. Adapun mengenai akidah, banyak kitab-kitab akidah, di antaranya tiga landasan utama, kitab tauhid dan kitab-kitab akidah lainnya. Dalam permasalahan salat, alhamdulillah Syekh Al-Albani rahimahullah telah berusaha mempermudah. Beliau mengarang kitab Sifat Salat Nabi 1000 halaman, kemudian beliau ringkas 200-an halaman, dan para ulama terangkan tidak ada permasalahan sifat salat Nabi yang paling lengkap dari awal sampai akhir melebihi kitab Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian bisa saja dengan mempelajari kitab yang lainnya, kesalahan salat seperti Al-Qaul Mubin Syekh Thaqib Musallin yang ditulis oleh murid beliau, kemudian dalam permasalahan shaum banyak kitab tuntunan shaum Rasulullah SAW dan kitab-kitab yang lainnya. Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memberikan pengertian kepada sesama muslim untuk berusaha selalu mengikuti sunnah Nabi, tetapi mereka berpendapat sunnah Nabi itu hukumnya sunnat, tidak wajib, sehingga mereka banyak yang tidak mengikuti sunnah. Ikhwan sekalian, azakumullah. Saya rasa keterangan ini sudah berapa kali saya terangkan? Sudah sangat sering sekali. Kan tapi kadang yang bertanya sekarang, dia yang bertanya dulunya. Tapi enggak apa-apa, terangkan. Dan ingat, siapkan diri kita untuk bisa menyampaikan. Supaya jangan timbul lagi pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin yang lain bertanya silahkan, tapi yang penanya ini jangan tanya lagi, pahami sekarang. Pertama, ikhwan sekalian azakumullah, hal yang demikian timbulnya orang-orang yang tidak mau mengamalkan sunnah Nabi karena alasannya dia sunnah, itu karena dia tidak paham definisi sunnah. Itu jawabannya satu. Sunnah secara bahasa artinya jalan. Secara bahasa artinya jalan. Dan sunnah Nabi artinya adalah jalan Nabi. Dan jalan Nabi tersebut ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya makruh, dan ada yang hukumnya haram. 5 hukum dalam syariat Islam. Siapa yang bisa mengulangi? Pertama, wajib. Kemudian sunnah, turun lebih bawah, sunnah, kemudian mubah, kemudian dia naik kepada larangan, makruh, kemudian larangan tertinggi haram. Dan ini 5 hukum secara bahasa. Makanya ma'asyara muslimin, pertama yang telah kita sebutkan, yang kedua bedakan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Sunnat, sunnah hampir sama tapi tidak sama. Jadi ada sunnah. Kalau dikatakan sunnah, maka dia ada wajib, ada mubah, ada sunnah, ada mustahab atau sunat bahasa Indonesianya, kemudian ada makruh, dan ada yang haram. Ini yang harus kita ketahui. Apabila kita mengatakan ini sunnah Nabi, dibilang sunnah kan sunat, beda, sunnah bukan sunat, sunat bukan sunnah. Iya. Ini jawaban ringkas, sebenarnya jawabannya panjang sekali. Dengan dalil hadis yang mana salat 2 rakaat duduknya adalah duduk tawarruk atau iftirash? Di sini ikhwan sekalian azakumullah, semua hadisnya berasal dari Rasulullah SAW. Akan tapi bedanya di sini yaitu bagaimana para ulama di dalam memahami hadis. Jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW duduk pada salat 2 rakaat dengan iftirash. Dengan demikian dia menyimpulkan pada salat 2 rakaat, para ulama yang berpendapat dengan demikian mengatakan apabila salat 2 rakaat maka duduknya iftirash. Dan ada hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada akhir, pada rakaat yang terakhir dengan tawarruk. Dengan demikian maka dia berpendapat bahwasanya pada setiap akhir daripada salat maka duduknya tawarruk dan bukan iftirash, walaupun dia durhaka. Di sini berbeda pendapat para ulama dan mereka berbeda pendapat, dan permasalahannya adalah permasalahan fiqhiyah yang seorang muslim dianjurkan untuk berlapang dada dengan saudaranya yang berusaha berpegang teguh dengan dalil. Apakah cara membaca Al-Quran boleh menggunakan dialek suatu negeri? Sebab saya pernah mendengar cara membaca akhir surat Al-Fatihah dengan baca waladdallun. Pertama, itu bukan dialek. Itu bukan dialek. Gimana kalau dialek Padang? Dialek Jawa. Itu bukan dialek. Itu namanya qira'ah. Ya Qur'an Al-Karim, ringkas ceritanya, diturunkan dengan berbagai macam bacaan. Jadi bukan cuma dengan satu bacaan. Jadi malaikat Jibril turun kepada Rasulullah berkali-kali. Ada yang berpendapat demikian, dan ada yang Allah menanamkan beberapa macam bacaan di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala an membawa Ubay bin Ka'ab ke hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, dia baca beda dengan bacaan saya." Kata Rasulullah, "Ubay baca." Selesai Ubay baca, kata Rasulullah kepada Umar, "Ya Umar, baca versimu." Umar baca dengan bacaan yang berbeda. Kemudian kata Rasulullah, demikianlah Al-Quran diturunkan. Dia bukan dialek. Bolehkah menyesal dilahirkan di dunia karena takutnya dan beratnya pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Penyesalan biasanya karena perbuatan sendiri. Sementara lahir bukan karena perbuatan sendiri kan? Perbuatan orang tua. Yang berbuatan dirinya sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bukan beliau menyesal, tapi beliau mengatakan begitu beratnya hisab yang akan dipinggul, yang akan dihadapi oleh beliau radhiyallahu taala. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan puasa Tasu'a? Mohon penjelasannya. Puasa Tasu'a dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Asyura. Itu pada tanggal 10 Muharram. Pada hari tersebut orang-orang Yahudi juga melakukan puasa Asyura, itu 10 Muharram. Dengan alasan pada hari itulah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Kemudian kata Rasulullah, saya lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka. Sungguh kalau seandainya saya hidup tahun depan, maka saya akan melakukan saum Asyura dan ditambah dengan saum Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9 Muharram. Asyura tanggal 10 Muharram. Untuk apa Rasulullah melakukan demikian? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Akan tapi usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai pada tahun depannya. Bila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau melakukan puasa Tasu'a. Simpulan, puasa Tasu'a diterangkan para ulama tetap disyariatkan. Dan para ulama menerangkan tingkatan-tingkatan puasa Muharram. Yang paling afdal itu puasa Tasu'a dan Asyura. Kemudian di bawahnya Asyura saja. Dan hal yang demikian dibolehkan. Dan ada pendapat yang mengatakan dan puasa pada besoknya. Pada tanggal 10 dan 11. Akan tapi sebagian para ulama, Syekh Ibrahim Wahili mengatakan tidak ditemui dalil. Tidak ditemui dalil. Apakah beras ketan juga mempunyai zakat? Beras ketan ya, ada zakatnya. Karena dia termasuk biji-bijian. Wallahu a'lam. Bolehkah kita membantu adik ibu untuk menyerahkan persyaratan-persyaratan di suatu bank? Kalau seandainya riba, apapun nggak boleh kita tolong menolong dengan dari sisi apapun juga, karena kita akan kena dosanya dalam permasalahan apapun juga. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Apapun selama namanya tolong menolong, karena tolong menolong sangat mutlak, maka tidak boleh dilakukan. Ustaz, mohon dapat dijelaskan sebagaimana cerita Rasulullah melewati suatu tempat kaum Tsamud. Kalau tidak salah dalam kurung, di mana beliau mengharamkan dan memuntahkan air yang sudah diminum, meninggalkan hewan, apakah dapat dikiaskan sebagaimana kita mengunjungi suatu tempat sejarah yang banyak kesyirikan di sana, seperti di Bali atau di negeri kafir? Kaum Tsamud, ikhwan, adalah, atau Madian, adalah suatu negeri yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi negeri tersebut, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk bersegera melintasi negeri tersebut dan minta perlindungan kepada Allah. Dan apabila ada air yang sudah ditampung dalam bejana untuk ditumpahkan, dan tidak boleh mengambil air di sumur-sumur tersebut. Dan apabila sudah dibikin adonan, maka diberikan adonan tersebut kepada hewan ternak mereka. Dan tidak boleh adonan tersebut langsung dijadikan, dimasak dan dijadikan roti. Nah, ikhwan sekalian, azzakumullah, hal yang demikian diterangkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah karena maksiat, karena dosa ia mempengaruhi alam sekitarnya. Karena dosa memiliki kecelakaan, memiliki syukmun, memiliki pengaruh jelek terhadap pelakunya dan terhadap orang lain. Karena kalau secara logika, apa hubungannya sumur yang sudah penghuninya sudah dibinasakan oleh Allah, apa bedanya? Sumbernya malah dibiarkan Rasulullah. Para sahabat yang berjalan di padang pasir, yang menemukan air susah, tapi begitu ketemu air di perkampungan Madian tersebut, ditinggalkan oleh Rasulullah dan tidak boleh mengambil air di sana. Ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan memiliki pengaruh pada dirinya dan diri pelakunya. Makanya orang yang biasa makan yang haram, maka susah dia untuk melakukan ketaatan. Berat bagi dia untuk melakukan ketaatan. Orang yang terbiasa hidup di lingkungan yang haram, maka dia makin jauh daripada suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Makanya tatkala saya teringat, tatkala sebagian mahasiswa, saya ingat sebagian mahasiswa mengusulkan ke universitas, kampus, untuk melakukan perjalanan melihat perkampungan Madian, para ulama larang, enggak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat melintas saja Rasulullah perintahkan untuk bersegera dan minta perlindungan kepada Allah, apalagi datang pergi ke sana. Dan ini bisa dikiaskan pergi ke tempat-tempat musyrikan. Wal'iyadzubillah, kecuali kalau seandainya untuk mendakwahkannya. Apakah kewajiban seorang suami sudah lepas atau tanggung jawab suami sudah lepas apabila suami menyampaikan suatu yang hak atau menasihati istri namun istri menolak dinasihati, seperti masalah jilbab, mengurus rumah tangga, dan bagaimana tindakan suami selanjutnya? Tidak, belum lepas. Selama suaminya masih hidup, selama sang istri masih hidup, maka sang suami wajib menasihati terus. Tidak ada kata-kata sekali nasihat sudah selesai. Tidak. Nasihat harus berkelanjutan. Sebagaimana nasihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang selalu menyampaikan. Beliau mengatakan, inni da'autu qawmi layla wa nahar. Saya mengajak kaum saya siang dan malam. Dan siang dan malam dakwahnya Nabi Nuh selama hampir 1000 tahun. tidak ada yang bertambah kecuali hanya pengingkaran. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Dan seperti Nabi Nuh lah kita diperintahkan. Fabihudahum muqtadih. Kata Allah dalam Al-Quran. Dan dengan petunjuk mereka lah, maka ikutilah. Dengan sabarnya Nabi Nuh kita diperintahkan. Fasbir kama sabarul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada para rasul. Nah, beliau bagaimana sabarnya ulul azmi Nabi Nuh? 1000 tahun. Kita belum 1000 tahun. Dan mungkin tidak sampai, dan jelas tidak sampai. Illa ya insyaAllah. Dan dakwah kita mungkin baru sekali, baru dua kali kita sudah berputus asa. Allahumma sta'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini beberapa pertanyaan yang sampai ke saya. Dan sebelum ditutup, saya ingin juga menyampaikan satu hal yang saya pandang penting. Karena permasalahan yang terjadi, realita yang terjadi, dan banyaknya SMS yang masuk, dan juga baik SMS berupa pertanyaan ataupun kritikan mengenai permasalahan yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, negeri Islam. Dan kita mengatakan di kullu sarah, dengan terus terang, bahwasanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi di Palestina adalah jihad, dan adalah saksi syahid yang meninggal adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana kita mensikapi hal tersebut. Di sini permasalahannya ya ikhwan, karena banyak tuduhan-tuduhan para salafiyin tidak peduli dengan saudara-saudara yang ada di Palestina. Dituduh tidak mengatakan adanya jihad, tidak. Akan tapi bagaimana sikap kita? Ini yang harus kita dudukkan. Dan jangan kita mengatakan salafiyin tidak peduli. Tidak, ikhwan kita di berbagai banyak tempat pada saat sekarang ini mengumpulkan bantuan juga. Bukan cuma mereka. Ini yang harus dipahami. Terkala sebagian, saya katakan sebagian, bukan seluruh, sebagian para ulama rahimahumullah mengatakan jihad di Poso beberapa tahun yang lalu. Siapa yang pertama kali berjihad di sana? Mereka yang selama ini berkeluar-keluar jihad atau ikhwan kita? Ini saksi. Makanya ikhwan sekalian azzakumullah, di antara manusia ada yang mensikapinya dengan sikap-sikap yang salah, menyikapi suatu kesalahan dengan kesalahan, menyikapi kenyataan dengan kesalahan juga tidak benar. Tidak diragukan lagi ikhwan sekalian azzakumullah, menolong saudara kita adalah suatu ibadah. Akan tetapi ibadah bukan cuma ikhlas saja. Ikhlas saja tidak menyelamatkan pelakunya daripada surga. Akan tetapi ikhlas harus diiringi dengan ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia ada yang berteriak kiri kanan, melakukan mengumpulkan manusia. Apa? Apa faedahnya? Apakah teriakan mereka di jalan-jalan yang sudah mendirikan negara Islam? Sebagian lagi ada yang malah menuding kiri dan kanan. Ah, si fulan tidak mendukung, berarti dia kafir. Ah, si fulan diam saja, berarti dia pengikut Yahudi. Tunggu dulu ya, ikhwan. Mengkafirkan seorang muslim besar. Mengkafirkan seorang muslim besar. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Kalau tidak benar kafir yang dia katakan, atau kafir tersebut balik kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana juga kita katakan bahwasanya kita juga menginginkan berdirinya khilafah Islamiyah. Kita juga menginginkan, kita berdoa kepada Allah supaya itu terwujud. Akan tetapi bagaimana mensikapi hal demikian dalam kenyataan yang ada? Apakah kita harus melakukan pergerakan bawah tanah menentang pemerintahan? Dan tidak. Dan yang demikian dia diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkala salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat Rasulullah sallam, terkala Rasulullah menceritakan fitnah. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, afala nabidhuhum bisayf?" Ya Rasulullah, apakah pada saat tersebut tidak sebaiknya kami tebang kepala mereka dengan pedang? Yang dimaksud adalah pemimpin ya zalim. Kata Rasulullah, "La ma aqamu fikum shalah." Tidak, selama mereka para pemimpin masih mendirikan salat, wajib tunduk dan taat, sabar. Dan ma'asyar muslimin, terkala seseorang melakukan tindakan-tindakan yang luar dari Islam, yang merusak keamanan, malah yang dihadapi bukan malah orang Yahudi, malah yang dihadapi pemerintah yang muslim, berkeluar-keluar di mana-mana, malah yang dihadapi orang Islam. Subhanallah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Makanya permasalahan sekarang yaitu bagaimana mensikapi hal yang demikian. Apakah dengan malah kita melakukan tidak taatan kepada pemimpin, apa yang akan didapatkan oleh hal yang demikian? Makanya ma'asyiral muslimin, para ulama rahimahumullah terangkan bahwasanya sebab terbesar keluarnya seseorang daripada rel dakwah Rasul, manhaj dakwah para Rasul, yaitu isti'as dan isti'jaz, putus asa dan tergesa-gesa. Dua hal tersebut. Putus asa, kalau begini saja dakwah kita sesuai dengan ajaran Rasul, diperintah sabar, menasihati para pemimpin dengan sembunyi-sembunyi, kapan selesainya? Tidak sabar. Istiqjal tergesa-gesa. Ini dua hal sehingga mereka meninggalkan metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan waqi', dengan mengkambing hitamkan realita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya kita lihat sejarah orang-orang yang menjadikan tujuan tertinggi dakwahnya adalah menegakkan khilafah dan menyampingkan tauhid. Ingat, bukan orang yang menegakkan tauhid dan bertujuan menegakkan khilafah lain lagi, tapi orang yang menjadikan tujuan khilafah dan menyampingkan tauhid. Kalau seandainya kita tanya, mana negara yang sudah mereka dirikan? Semenjak mereka ada, didirikan oleh pendirinya, mana negara yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah yang telah mereka dirikan? Tidak ada. Yang terjadi adalah perumpahan darah kaum muslimin yang banyak. Bahkan yang sering kita saksikan malah sebaliknya, kesedihan. Tatkala orang kafir yang sudah tunggang langgang, lari, mundurkan diri, malah di antara mereka yang perang. Ini ikhwan sekalian azakumullah. Apabila kita melihat sejarah, dan saya telah menyampaikan, kita melihat sejarah, semenjak kepemimpinan beralih dari tangan sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah. Begitu sahabat sudah tidak lagi memimpin zaman tabi'in dan zaman atba'ut tabi'in, sampai gugurnya kekhalifahan Islam, semua dan hampir semua kecuali beberapa orang seperti Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, hampir seluruhnya adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, dikafir. Menghancurkan Ka'bah, membunuh sahabat Nabi, membunuh tabi'in, kejahatan yang luar biasa. Khamar, jangan tanya, kebiasaan para khilafah, wanita dan lain sebagainya, pertumpahan darah karena permasalahan yang kecil, pemimpin yang zalim. Akan tapi pada saat tersebut hidup Imam Syafi'i, hidup Imam Maliki, hidup Imam Ahmad, hidup Muhammad bin Sirin, hidup Sa'id bin Musayyib, hidup sahabat Rasulullah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, dan para imam-imam yang lainnya, dan para sahabat yang lainnya. Akan tapi tidak ada suatu riwayat pun daripada mereka mengajak umat untuk memberontak, memprotes pemimpin di depan umum. Tidak. Mereka kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada zaman mereka, walaupun pemimpinnya zalim, tapi syariat Islam, syiar-syiar Islam, ilmu tetap menyebar. Hadis tetap bersebar. Karena mereka dakwah mereka, mereka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyar muslimin rahimakumullah, tatkala tauhid didirikan, maka keamanan akan datang. Kemakmuran akan tercapai. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan Allah dalam surat Surat An-Nur ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala jelas menerangkan demikian. Makanya tidak benar apabila ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi memberontak kepada kekhalifahan Utsmaniyah. Tidak. Beliau menegakkan tauhid dan dia hasil dakwah beliau. Tauhid yang beliau tegakkan. Beliau menegakkan tauhid. Dan timbul peperangan bukan perluasan daerah. Akan tapi karena beliau dimusuhi karena ajaran tauhidnya. Dan tidak benar dikatakan beliau memberontak kepada kekhalifahan Utsmaniyah karena beberapa sebab, di antaranya bahwasanya negara Saudi pada saat tersebut di luar kekhalifahan Utsmaniyah. Di luar wilayah kekhalifahan Utsmaniyah. Yang kedua, karena kekhalifahan Utsmaniyah pada saat tersebut telah jelas kekufuran di sana. Kata Rasulullah, "Illa antara fihim kufuran bawahan, alaika min Allah hujjatun burhan." Kecuali engkau melihat kepada pemimpin tersebut ada kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, yang jelas. Yang ketiga, engkau memiliki hujjah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ini mengenai sedikit mengenai jawaban saya, yang pertama jawaban saya mengenai yang terjadi dengan saudara kita di Palestina. Kita doakan mereka dan jangan sekali-kali kita malah salah bersikap karena kejahatan orang-orang Yahudi la'anhumullah. Kita mengatakan mereka adalah saudara kita kaum muslimin, kita berikan bantuan kepada mereka dan kita tidak menghalangi hal yang demikian. والله تعالى المستعان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله